بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita masih di pelajaran kelima ya, Ad-Darsul Khamis. Kalau enggak salah tersisa latihan, berapa latihan, dimulai dari latihan keempat sekarang. Betul enggak? Kemarin latihan ketiga sudah ya. Iqra' waktub ma'dhub di awakhir kalimat. Sekarang At-Tamrinur Rabi'. At-Tamrinur Rabi'u Iqra'. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan istilah yang berkaitan dengan hamzah, ya, bahwa dalam bahasa Arab nanti ada yang diistilahkan dengan hamzah wasal, ada juga yang diistilahkan dengan hamzah qata, hamzatul qat'i. Dimana hamzah wasal dan hamzatul qat'i ini, bahwasanya hamzatul wasal itu tidak selalu dibaca keadaannya, jadi dia bisa hilang dalam bacaan, tetap dalam tulisan tapi hilang dalam bacaan. Adapun hamzatul qata', dia selalu ada dalam tulisan dan bacaannya. Baik, man yaqra at-tamrin ar-rabi'a. Siapa yang mau baca? Nah, fadhal. Aina bintu darsi? Itu ya, bukan nun. Aina baitul mudarisi? Huwa ba'idun. Nah. Al-Qur'an kitabullah. Nah. Al-Qabatu baitullah. Nah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah kharaja al-mudarrisu min ghurqati al-mudiri. Hadha baytu hamidin wa dhalika baytu khalidin. Ibnu Ammarin Talibun Wadlu Yasirin Tajirun. Baitu Mudarisi Ba'idun Wa Baitu Tajiri Qaribun. Hada Miftahu Sayarati. Aina Miftahu Baiti. Man Anta Ya Waridu. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Wa ibnu man huwa? Wa ibnu Khalidin. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil madinati al-munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Hamidin fil jami'ati. Bintu Muhammadin wa Hamidin. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismu mudarisi Sa'idun wa ismu muhammisi Khalidun. Ammat talibu Qamiyun. Ammu talibu Qamiyun. Babu masjidin waktuhun

yang tidak ada alif lamnya, misalkan seperti amma. Maka yang ada alif lam ataupun yang tidak ada alif lam setelah kalimat-kalimat fi'il ini jangan ragu pula dibaca dengan dhamma. Dua dhamma dengan suara an untuk kalimat-kalimat yang tidak berimbuhan alif lam. Kalau ada alif lam maka dhamma saja yang dibaca. Atau nanti kalimat-kalimat yang memang tidak bisa ditanwin. Tapi kalau bisa ditanwin maka sebutkan tanwinnya. Kharajal mudarrisu zahaba ammarun. Itu untuk kalimat isim yang terletak setelah kalimat-kalimat ini. Jadi kalau posisinya seperti ini baca dhamma. Baca dhamma, jangan ragu. Ya. Nanti teorinya menyusul. Ya, teorinya ada nanti. Nah, terus siapa lima berikutnya? Nah, hadza baitu hamidi wa zalika baitu kharidi. Nah, artinya? Nah, ini rumah Hamid dan itu rumah Kharid. Nah. Ibnu Ammarin Kharidu. Qalibun Wabnu Yasirin Tajirun. Anaknya Ammar belajar dan anaknya Yasir berdagang. Baitul Mudarrisi Ba'idun Wabaitul Tajiri Qaribun. Rumahnya guru itu jauh dan rumah Sohir. Dan rumah di situ koribun apa ya? Sohir. Jauh. Di sini. Terus? Dan rumahnya pedagang itu dekat. Hada mistahu saya roti. Hada. Saya roti. Nah. Aina miftahul baiti. Ini kuncinya sayro. Iya. Sayro apa sayro? Mobil. Ini kunci mobil. Kemana kunci rumah? Nah. Dimana kunci rumah? Terus. Man anta ya wali? Ya waladu. Man anta ya waladu? Anadu Abasi. Siapa kamu wahai anak muda? Saya anaknya Abbas. Ya. Kalau kita terjemahkan walad itu siapa kamu nak? Ya, siapa kamu nak? Kalau bahasa orang sini Ciwaru, saya anjing ya. Ujang. Teruskan siapa Mamat? Wabnu man huwa wabnu Khalidun. Ibnu dua kalimat jadi satu, ibnun dengan Khalidun. Wabnu Khalidun. Siapa kamu? Wabnu man huwa wabnu Khalidin. Dua kalimat, kalimat yang keduanya harus selamanya asroh. Nah. Wa bnu man huwa

Ya Abbasu. Ayo. Ya Abbasu. Terus? Syekh. Syekhun. Nah, syekhun. Ini kalimat yang menerima tanwin. Jadi dibaca tanwin. Syekhun. Terus? Ya Syekh. Ya Syekh. Terus? Ya Rajul. Ya Rajul. Nah, terus? Ya Ya Syekh. Awas. Jangan terjebak. Ini apa ya sirup? Artinya apa ini? Yasir. Yasir. Jadi yasirun. Jadi ya di sini enggak sama dengan ya rojulu. Ya. Karena nama ini enggak bisa dipisahkan. Kalau ya rojulu, ya-nya bisa dipisahkan dengan rojulun. Ya, kalau yasirun ini enggak bisa. Ya, termasuk kalimat. Seperti alhamdu dengan alhakumu. Ya. Kalau alhamdu ha alhamdu alif lamnya bisa dihilangkan. Kalau alhakumu alif lamnya enggak bisa, ini bagian dari kalimat. Alhakumu takatsur. Ini asalnya dari hamdun, ini asalnya dari alha. Gitu. Ya. Alha. Ini ya rojulun, ya rojulu asalnya ya dengan rojulun. Kalau ya sirun asalnya ya sirun. Nah, terus ya ammarun. Ya dan ammarun. Jadi ya tambah ammarun sama dengan ini nama orang, Pak. Ammar. Iya. Ammar nama orang. Ya-nya enggak ikut ammar. Oh. Ya. Ya. Ya Ammar. Ah gitu. Terus? Tuktur. Ya, jadi? Tuktur. Ya. Tukturun ya. Ya. Ya. Ya-nya bawa. Ya-nya baca. Ya Tuktur. Nah, ya doktor. Ya doktor, ya dokturu maksudnya ya. Ya dokturu. Ya, dokturun. Jadi kalau di sana memang sering contoh-contoh ditulis doktor karena kebanyakannya doktor. Kalau yang jadi dosen di S1 itu enggak ada yang S2, enggak ada yang S1, enggak ada lisans. Ya, jadi semuanya doktor. Doktor S3 semuanya. Makanya kita sering ya doktor. Anak punya pertanyaan, ya doktor, semuanya memang doktor. Kalau enggak doktor, ustaz, profesor. Gitu. Jadi yang jadi dosen S1 aja semuanya doktor. Ya, yang S2 rata-rata banyak profesor. Gitu. Ya doktor, wahai doktor. Doktor di sini apa dosen ya, dokter di sini bukan dokter. Kalau dokter apa? Tabib. Ya tabibu. Ya tabib. Kalau dokter ini dosen S3. Nah, oh, jam berapa kita nih? Mentang-mentang di tempat ana jadi keenakan ini sudah sampai mau jam berapa ini. So, insya Allah kita lanjutkan di tetepos saja sisanya ya. Kalau mau cepat bisa, tapi kadang enak lambat. Ya, biar nanti kita kena kalimat-kalimatnya. Jangan dilupakan. Saya naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.